Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah ma ba'd Ma'asyiral muslimat Wa talibat rahimani wa rahimakunallahu jami'an Kembali di sore hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin dengan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Di mana pada pertemuan terakhir kita telah masuk dalam permasalahan mengimani as-sirat. Jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahannam. Di mana As-sirat ini telah kita sebutkan sifat dari jembatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jembatan yang begitu tipis, tajam, licin dan menggelincirkan orang yang lewat di atasnya, dan padanya terdapat perkara-perkara yang bisa atau seperti pengait yang siap untuk menyambar seseorang di atas jembatan tersebut. Yang mana ini yakni melewati as-sirat ini masing-masing dari kita kaum muslimin akan melewatinya, dan ini harus diimani karena diantara bentuk keimanan seseorang, yakni seorang mukmin atau mukminah, bentuk keimanan dia dengan hari akhir ialah mengimani perkara-perkara yang terjadi setelah hari kiamat. Di antaranya ialah bahwasanya masing-masing dari kaum mukminin akan melewati as-sirat yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam. Yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan orang-orang yang melewati jembatan tersebut. Ada di antara mereka yang melewati jembatan tersebut dengan berjalan kaki, seperti orang yang berjalan kaki. Ada juga yang melewati jembatan tersebut seperti kejapan mata. Ada juga Ia melewati jembatan tersebut seperti angin, atau orang yang menunggangi kuda. 6. Bahkan ada orang-orang yang melewati berjalan di atas jembatan tersebut, dia pun tergelincir, terjatuh dari jembatan tadi. Ya mana ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwa keadaan seseorang dalam melewati jembatan tersebut ini tergantung pada amalan saleh yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Tergantung sebagaimana atau seberapa cepat seseorang dalam beramal saleh ataukah lambat dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam melewati as-sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahannam, ini kembali pada amalan kita masing-masing semasa hidup di dunia. Ini merupakan salah satu sebab penentu terbesar seseorang untuk bisa selamat dalam melewati jembatan tersebut. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian setelah Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau menjelaskan kepada kita tentang sifat as-sirat tersebut. Begitu pula keadaan orang-orang yang melewati jembatan tadi. Kemudian beliau mengatakan wa hadha as-siratu la yamurru alaihi illa al-mu'minun faqat. As-sirat atau jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahannam nanti di akhirat, ini hanya dilewati oleh mereka orang-orang yang beriman saja. Ya. As-sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam, ini hanya akan dilewati oleh mereka kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Amal kafirun, adapun orang-orang kafir, kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, fa innahum la yamurruna alaihi. Adapun mereka orang-orang kafir, maka mereka tidak akan melewati yang namanya as-sirat, jembatan tersebut. Wadzalika li'annahum yusaquna fi arsatil qiyamah ila an-nari mubasharatan. Nas'alullaha al-afiyah. Kenapa mereka orang-orang kafir tidak melewati as-sirat, akan tetapi yang melewati sirat tersebut hanyalah kaum mukminin? Dikarenakan mereka orang-orang kafir tertahan atau dihalau tatkala di padang mahsyar, ya, yakni mereka hanya sampai di situ saja, tidak lagi melewati sirat, namun hanya sampai pada mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya. Langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa harus melewati sirat tersebut. نعم. Jadi yang namanya as-sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahannam, itu hanya dilewati oleh mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka orang-orang kafir, mereka tidak melewati jembatan tersebut. Kenapa? Ketika selesai pemutusan Allah Subhanahu wa taala menetapkan di pada mahsyar hamba-hambanya, maka mereka orang-orang kafir langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Baik. Kemudian kata beliau, fa idza 'abaru 'ala sirati waqafu 'ala qantarah bainal jannati wan nar. فَيُقْتَصُ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, setelah kaum mukminin mereka melewati as-sirat, jembatan yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan di atas neraka jahannam, maka waqafu ala qantarah, mereka semua akan melewati yang namanya qantarah. Qantarah ini jembatan kecil. Naam, bainal jannati wan nar, yang terletak antara surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang namanya as-sirat, ada juga yang namanya qantarah. Baik. As-sirat dilalui oleh mereka orang-orang yang beriman. Setelah mereka berhasil melewati as-sirat tersebut, maka mereka semuanya tertahan pada qantarah, yakni yang menghubungkan antara mereka, atau sesuatu yang menghubungkan antara neraka, antara surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, yang terletak antara surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, ini namanya qantarah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang namanya al-qisas, antara yang satu dengan yang lainnya, yakni di kalangan kaum mukminin. Di qantarah itulah Allah Subhanahu wa taala menegakkan yang namanya al-qisas di antara kaum mukminin satu dengan yang lainnya. Wa hadzal qisas ghairul qisasi alladhi yakunu fi arsatil yaumil qiyamah. Dan qisas yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan ini pada qantarah terhadap kaum mukminin, ini adalah qisas bukan sebagaimana yang ada pada mahsyar. Ya, ini berbeda. Kata beliau, hadzal qisas wallahu a'lam yuradu bihi an tatakhalla alqulub min al-adghani wal-ahqadi wal-ghil hatta yadkhulul jannata wa hum ala akmali halin. Namun Allah Subhanahu wa taala menegakkan qisas ketika di qantarah ini, kata beliau Syekh bin Utsaimin wallahu a'lam, dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan, ya, dari hati-hati kaum mukminin dari yang namanya penyakit hati, dendam, iri yang ada di antara mereka. Naam. Ya. Ini tujuan qisas yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan ketika di qantarah. Yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan di antara kaum mukminin, yakni ialah agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan, dengan qisas tersebut membersihkan segala bentuk ketidaksenangan, kedengkian, ya, penyakit yang ada di dalam hati seorang mukmin terhadap saudaranya, atau dendam dan semisal dengan itu. Sehingga kata beliau, hatta yadkhulunal jannata, hatta yadkhulul jannata wa hum ala akmalil hal. Sehingga dengan kisah tadi, Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kaum mukminin. Naam, sehingga mereka pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, wa hum ala akmal halin, dalam keadaan mereka yang sempurna. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Akan mencabut, mengangkat, menghilangkan segala bentuk dendam, ya, kedengkian, taib, atau permasalahan pribadi yang terjadi di tengah-tengah kaum mukminin semasa dahulu di dunia. Dan ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, yakni tatkala di qantarah tadi. Sehingga yang dahulunya mereka memiliki permusuhan di dunia, atau terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, atau adanya keinginan untuk membalas dan semisalnya, sama-sama mukmin, ini semuanya akan Allah bersihkan nanti ketika mereka berada di qantarah. Ditegakkanlah qisas, naam, oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka kaum mukminin, sehingga dengan kisah tersebut semuanya menjadi bersih, hilang, tidak ada lagi yang namanya kedengkian, tidak ada lagi namanya dendam, sehingga mereka pun masuk ke dalam surga dengan keadaan yang sempurna, dalam keadaan bersih. Naam. Yani siapa saja yang semasa di dunia memiliki dendam dan semisalnya, atau ketidakenakan dengan saudaranya, memiliki permasalahan dengan saudaranya, ketika mereka bersama-sama berada di kantor, Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan qisas, yakni tujuannya adalah untuk membersihkan semua itu dari hati-hati mereka, sehingga tidak ada lagi tersimpan duka atau luka yang ada dalam hati mereka terhadap saudaranya. Semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dan keadaan yang sempurna. Kata beliau, wa dzalika annal insan wa in uqtussa lahu mimman i'tada 'alaihi fala budda an yabqa fi qalbihi syai'un minal ghilli wal haqdi 'ala alladhi i'tada 'alaihi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, ya, tentang bagaimana watak manusia, dan juga di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menegakkan qisas nanti di qantarah, ditegakkan qisas antara kaum mukminin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dikarenakan yang namanya seorang insan ketika telah dikisos bagi dirinya orang-orang yang melakukan melampaui batas terhadap dirinya, yakni dia dizalimi, ya, kata beliau, yang namanya seorang insan ketika dia dizalimi oleh orang lain, kemudian orang yang menzalimi dia tadi dikisos, ya, kata beliau, fala budda an yabqa fi qalbihi syai'un minal ghilli wal haqdi 'ala alladhi i'tada 'alaihi. Maka orang yang dizalimi tadi, walaupun orang yang menzalimi dia sudah dikisos, masih ada di dalam hatinya kedengkian, ketidaksukaan, ya, terhadap orang yang menzaliminya tersebut. Nah, ini keadaan manusia ketika kita dizalimi. Kemudian orang yang dizalimi tadi dikisos atas perbuatan dia terhadap kita, dari kezaliman yang dia lakukan itu belum menjamin, tidak menjadikan ketika dia dikisas, menjadikan kita langsung apa? Lapang dada, hati kita itu langsung bersih dari apa? Tidak menginginkan balasan yang lebih dari itu. Mesti ada yang namanya ketidakenakan terhadap orang tadi. Dalam artian, pada keumumannya kita masih belum puas. Ya, ini keadaan umat manusia, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Naam, sehingga adalah yang namanya kisos ketika di qantarah yang Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan di antara kaum mukminin, yakni ialah untuk membersihkan hati-hati mereka semuanya. Kata beliau, walakinna ahlal jannah la yadkhuluna al-jannata hatta yuqtassu lahum iqtisasan kamila fayadkhulunaha ala ahsani wajhin. Maka akan tetapi ahlul jannah, orang-orang penduduk surga, tidaklah mereka masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala sampai mereka dikisos, ya, dengan sempurna, sehingga mereka masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang paling indah, keadaan yang paling baik. فَإِذَا حُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُلِ الْجَنَّةِ. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sehingga apabila telah dibersihkan kaum mukminin dengan kisah tersebut, hilanglah, ya, apa yang ada di dalam kalbu mereka dari dendam dan semisalnya dengan kisah yang telah Allah tegakkan. Bersih semuanya, barulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin bagi mereka untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan masuk ke dalam surga, yakni ahlul jannah, mereka adalah orang-orang yang bersih secara keseluruhan. Naam, sebagaimana kita ketika ada kesalahpahaman dengan saudara kita, ini mesti akan menyimpan ketidaknyaman atau ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, yakni membekas. Walaupun kita sudah yang namanya islah, perbaikan, ya, sudah saling memaafkan, namun apa? Pengaruhnya itu masih ada. Hal yang demikian ini nanti di akhirat, ketika berada di qantarah, Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan yang namanya qisas untuk menghapus semua itu. Maka pengaruh-pengaruh dari efek yang terjadi ketika terjadi kesalahpahaman dengan saudara kita tersebut, dan ternyata kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama, ya, berada di qantarah, ditegakkan yang namanya qisas, Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan semua itu. Naam, karena dengan demikian barulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, maka ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, surganya Allah subhanahu wa ta'ala itu dihuni oleh orang-orang yang mulia. Nah, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, walakinna yuftahu babul jannati di ahadin qabla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi setelah selesai Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan qisas di qantarah di antara kaum mukminin, mereka, Pak, naam, baru bisa masuk ke dalam surga, namun pintu surga belum terbuka. Taib, pintu surga belum terbuka. Taib, Dikarenakan la yuftahu babul jannati li ahadin qabla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga itu tidak akan dibuka kepada seorang pun sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani walaupun kita ditakdirkan ya menjadi penduduk surga, kita belum bisa masuk ke dalam surga sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu ya membuka pintu tersebut dan masuk di dalamnya. Baik. Walihada yashfa'u huwa bi nafsihi li ahli al-jannati an yadkhulul jannah. Maka dari sini nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika kaum mukminin, orang-orang penduduk surga, mereka telah melewati kantarah dan melalui yang namanya kisas, berada di hadapan pintu surga, mereka belum bisa masuk ke dalam surga kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan syafaat dengan diri beliau untuk penduduk surga sehingga mereka pun bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu syafa'a lil khalaiqi an yuqda bainahum wa yastarihu min al haul wal karb wal ghammi alladhi asabahum fi ursatil qiyamah. Sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memberikan syafaat kepada makhluk, ya, memberikan syafaat kepada makhluk yang dikenal dengan syafaatul uzma. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat ketika umat manusia ya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk menunggu dengan waktu yang begitu lama, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam menghisab hamba-hambanya. Sehingga umat manusia pun mendatangi para nabi. Nabi Adam didatangi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai mereka mendatangi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah ya setelah itu meminta, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tidak kita mendengarnya sebelumnya. 6 Sampai Allah Subhanahu wa taala taib memerintahkan atau memberikan kepada Nabi SAW untuk memberikan syafaat kepada umat manusia. Sehingga itu barulah Allah Subhanahu wa taala menghisab amalan-amalan hamba-hambanya. Ini syafaat yang pertama, termasuk syafaatul uzma yang dimiliki oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, setelah itu umat manusia bisa beristirahat dari keadaan yang mencekam, ya, perkara yang menyedihkan tatkala mereka berada di padang mahsyar. Naam, dengan syafaat, dengan sebab syafaat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wahatani syafa'atani khassatani bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua syafaat ini merupakan syafaat yang khusus, dua syafaat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'ni asy-syafa'ata fi ahli al-mauqif hatta yuqda bainahum wasy-syafa'ata fi ahli al-jannati hatta yadkhulul jannah fayakunu lahu sallallahu alaihi wasallam syafa'atan. Yang dimaksud dengan dua syafaat khusus di sini ya yang dimiliki oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ialah syafaat yang pertama tatkala umat manusia berada di al-mauqif, yakni pada mahsyar, sampai Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat nabi tersebut Allah Subhanahu wa taala menegakkan yang namanya al-hisab. Taib, Ini syafaat yang pertama. Wa syafaat, dan syafaat yang kedua ialah syafa'ata fi ahlil jannah. Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga, hatta yadkhulul jannah. Sehingga dengan demikian mereka bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada dari umat manusia, dari nabi siapapun, tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya membukakan pintu surga dan beliau masuk, barulah umat manusia yang lainnya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dua syafaat yang khusus, ya, syafaat, dua syafaat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, fayakunu lahu sallallahu alaihi wasallam syafa'atan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua syafaat, yang mana salah satu syafaat tersebut ialah najatun nasi minal kurubi wal humum. Dengan syafaat beliau, umat manusia terselamatkan dari yang namanya perkara-perkara yang susah, yang menyedihkan, ya. Dan yang kedua ialah syafaat fi husulil matlubihim, umat manusia mendapatkan apa yang mereka inginkan, yakni dibukakanlah pintu surga untuk mereka sehingga mereka pun bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ya dua syafaat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga kaum mukminin, walaupun dia seorang mukmin, seorang yang saleh, ketika di padang mahsyar dia akan merasa apa? Menunggu yang begitu lama ditegakkannya hisab. Nah, dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah ditegakkannya yang namanya hisab. Sehingga dengan demikian menjadi apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, ahlul jannah, mereka pun beristirahat dari penantian yang begitu lama, ya, keadaan yang mencekam, sampai akhirnya mereka sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara penjelasan beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan mengimani as-sirat. Jadi ada yang namanya as-sirat, ada yang namanya qantarah. Sirat ini hanya dilewati oleh kaum mukminin. Yang mana sirat ini adalah jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam. Yang melewatinya hanyalah kaum mukminin. Dan keadaan mereka dalam melewati jembatan atau sirat tersebut ini tergantung pada amalan yang mereka lakukan. Kemudian ada juga yang namanya qantarah, jembatan kecil yang terletak antara surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, dan di qantarah inilah Allah Subhanahu wa taala menegakkan yang namanya qisas di antara kaum mukminin, yang tujuannya sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin untuk membersihkan ya hati-hati kaum mukminin satu dengan yang lainnya, dikarenakan tidaklah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan seorang mukmin yang bersih ya dirinya dari yang namanya dosa dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara pribadi. Nah, masih ada lagi penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam menjelaskan permasalahan as-sirat. Namun dari apa yang beliau jelaskan di sini, ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lapang dada. Kenapa? Karena perkara yang disimpan dan itu mesti terjadi pada setiap orang dari permasalahan-permasalahan pribadi. Namun ketahuilah, hal tersebut menjadi sebab seseorang akan tertahan di kantorohnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya dan kaum muslimin orang-orang yang berlapang dada di dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.